Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin dan kita masih dalam faedah hadis Jibril yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab al-muraqabah. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara faedah yang terkandung pada syahadah anna Muhammadar Rasulullah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus bagi seluruh makhluk. Maka kewajiban bagi seorang hamba tatkala mendengarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah sampai pada dirinya khabar tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam sebuah hadis ancaman bagi seseorang yang dia telah mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia meninggal dalam keadaan tidak mengimani atau tidak beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan sebagai ashabun nar, penghuni neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun." ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau membacakan sabda beliau, beliau mendahulukan dengan sumpah. Setelah itu beliau mengatakan bahwasannya tidaklah ada yang mendengarkan seorang pun tentang diriku dari umat ini, yakni tidaklah kita mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, tidaklah seseorang dia mendengarkan tentang diutusnya diriku pada umat ini, baik orang tersebut adalah seorang Yahudi maupun Nasrani. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang tersebut dia termasuk dari penghuni neraka. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara yang terkandung dalam syahada anna Muhammad Rasulullah ialah untuk kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya atau nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi siapa saja yang mendengarkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, mengimani apa yang dibawa oleh beliau. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Yahudi maupun Nasrani ataupun agama-agama yang lainnya menjadi agama yang batil setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penghapus syariat-syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk seluruh umat. Maka tidak ada pilihan bagi mereka Yahudi maupun Nasara melainkan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengimani apa yang beliau bawa. Bahkan hal yang demikian ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir ini Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan di dalam Taurat dan Injil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berdasarkan hadis dan juga ayat-ayat yang beliau bawakan, maka beliau mengatakan walidzalika nahnu nu'minu wa na'taqidu bi anna jami'an nasara wal yahudi wa ghairahum minal kafarati kullahum min ashabin nar. Maka dari sini kaum muslimin, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Qur'anul Karim, maka kita kaum mukminin meyakini dan mengimani bahwasanya seluruh orang Nasara maupun Yahudi dan orang-orang selain mereka, minal kafarah dari orang-orang kafir seluruhnya, min ashabin nar, termasuk dari penduduk neraka. Li'anna hadhihi syahadatun nabi alaihi salatu wassalam, karena inilah syahadat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tentang jannah, maka surga ini diharamkan bagi mereka dikarenakan mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di'annahum kafaratun, dikarenakan mereka adalah orang kafir. Ada'unillahi ta'ala walirusulihi, mereka adalah musuh-musuh Allah dan juga musuh bagi Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. A'da'un li Ibrahim, mereka merupakan musuh bagi Nabi Ibrahim. Wali Nuh, begitu pula musuh bagi Nabi Nuh. Wali Muhammadin, begitu pula musuh bagi Nabi Muhammad SAW. Wali Musa, wali Isa, begitu pula mereka musuh bagi Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihi wassalam. Wali jami'ir rusul alaihi wassalatu wassalam, dan bagi seluruh rasul yang Allah utus. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pula menegaskan kepada kita bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahi al-Islam." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yakni agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agama Islam. Tayib. Ini merupakan perkara prinsip di dalam beragama. Perkara yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Maka wajib seorang muslim ataupun muslimah, mukmin dan mukminah, mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, karena ini merupakan konsekuensi dari seorang mukmin dan mukminah di dalam beragama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan kata-kata kafir, maka kita sebutkan dengan kafir. Ketika Allah menyebutkan mereka dengan munafik, kita sebutkan dengan kata-kata munafik, tanpa kita menggunakan kata-kata yang itu menunjukkan tentang ya kelemah lembutan kita terhadap mereka. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bagi seorang muslim di dalam beragama itu memiliki prinsip yang tidak bisa ditawar. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah, keyakinan seorang muslim dan muslimah di dalam beragama. Dan dengan kita berpegang dengan agama Islam, ini menjadikan agama Islam itu menjadi beda daripada agama yang lainnya. Ya, menjadikan agama Islam agama yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang ragu dengan kekafirannya, orang-orang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang dipertanyakan dalam agama mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, atau bagi seorang muslim dan muslimah untuk dia wajib mengimani dan meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Tanpa menggunakan perasaan. Baik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa qauluhu an tashhada an la ilaha illallah ma'a qawlihi wa anna Muhammadar Rasulullah, hadhani jama'a syartal ibadah wa huma al-ikhlas lillahi wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, adapun dalam syahadat atas antashhada an la ilaha illallah, pada syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammadar Rasulullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada dua kalimat ini keduanya mengumpulkan dua persyaratan dalam ibadah. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, pada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pada dua kalimat ini, ini mengumpulkan dua persyaratan dalam ibadah. Taib. Yang mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu memiliki persyaratan, yakni agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua persyaratan. Dan dua persyaratan tersebut ini terkandung pada kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, syarat yang pertama ialah al-ikhlas. Dan syarat yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ini merupakan dua persyaratan yang harus ada pada ibadah yang kita kerjakan. Yakni tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dituntut bagi kita ialah untuk ikhlas mengerjakan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah tidaklah kita beribadah melainkan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dua persyaratan di dalam beribadah agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Li'anna man qala la ilaha illallah akhlasa lillah." Dikarenakan barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini mengandung konsekuensi untuk dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada kalimat la ilaha illallah ini maknanya ialah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beribadah kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah tidak boleh kita meniatkan dalam ibadah kita tersebut mengharapkan pujian umat manusia, ya, atau dalam beribadah tersebut kita mengharapkan jabatan dan semisalnya. Karena kalau kita meniatkan yang demikian, ini menunjukkan ketidakikhlasan kita di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Maka di dalam beribadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni semata-mata kita mengerjakan ibadah tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man syahida anna Muhammadar Rasulullah ittaba'a Rasulullah wa lam yattabi' siwahu." Dan pada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yang mana itu merupakan syarat yang kedua, ya, dalam beribadah, maka seseorang yang dia mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan orang tersebut akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Dia akan kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi' siwahu, dan dia tidak akan mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dia kerjakan. Tayyib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua persyaratan yang penting yang harus kita ketahui di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama ialah hendaknya kita mengerjakan ibadah tersebut, apapun ibadah itu. Baik ibadah itu berkaitan dengan ucapan kita ataupun perbuatan kita ataupun berkaitan dengan amalan hati kita, maka itu harus dikerjakan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidaklah kita beribadah melainkan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua syarat di dalam beribadah agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan walihada udda hadani ruknan wahida min arkanil Islam. Maka dari sini kedua rukun ini atau dua syahadat ini, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ini merupakan dua, namun dijadikan satu dalam rukun Islam. Kenapa? Li'annahuma ya'udani ila syai'in wahid. Karena kedua perkara tersebut, yakni syahada la ilaha illallah dan anna Muhammad Rasulullah, ini dijadikan satu dalam rukun Islam dikarenakan kedua syahadat tersebut kembali pada satu permasalahan. Apa itu? Wa huwa tashihul ibadat, yakni memperbaiki ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Taib. Maknanya ialah tidak akan benar ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ada padanya dua persyaratan ini. Yang pertama, ikhlas. Ya, mengerjakan ibadah tersebut benar-benar dia ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka bisa jadi syirik. Naam. Maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beribadah harus mencontohi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, tidak boleh kita beribadah sesuka diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk membimbing kita kaum muslimin bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, makanya syahada la ilaha illallah dan syahada anna Muhammadar Rasulullah dijadikan satu dalam rukun Islam. Padahal kalau kita melihat itu ada dua, namun dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu? Karena kedua perkara ini kembali pada satu permasalahan, yakni untuk memperbaiki ibadah kita. Menunjukkan bahwasanya kedua perkara ini tidak bisa hilang salah satunya, yakni harus ada tatkala kita mengerjakan ibadah. Apapun ibadah tersebut, harus ada padanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus mencontohi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Li'annal ibadati la tasihhu illa bi muqtada hataini syahadatain." Dikarenakan yang namanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini tidaklah dianggap sebagai ibadah yang benar kecuali dengan mengerjakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Ya, syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah yang padanya terdapat keikhlasan, wa anna Muhammadar Rasulullah yang padanya terdapat al-ittiba, mengikuti atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya pada syahada tersebut terdapat dua persyaratan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan ibadah itu benar, yakni ialah yang pertama ikhlas di dalam mengerjakan ibadah tersebut mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang kedua ialah mengikuti atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa qaluhu anna wa anna Muhammadar Rasulullah yajibu an tashhada bilisanika muqirran biqalbika anna Muhammadan Rasulullah arsalahu ilal alamin jami'an rahmatan bil alamin. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, dan pada syahada anna Muhammadar Rasulullah ini Kata beliau, wajib bagi kita untuk mempersaksikan dengan lisan kita, yang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian muqirran biqalbika, kemudian kita benarkan dengan hati kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk segenap alam semesta sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini makna dari syahada anna Muhammad Rasulullah. Yani dengan kita mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saksikan dengan lisan kita, kita ucapkan kalimat tersebut, kemudian kita yakini dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi seluruh alam semesta dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Baik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa an tu'mina bi annahu khatamun nabiyyin, dan juga kita harus mengimani, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup bagi para nabi, yakni tidak lagi ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak dari salah seorang di antara kalian. Tayib. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan juga sebagai penutup para nabi. Maka berdasarkan ayat ini, tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa ia mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang kafir juga pendusta. Ya. Kenapa? Karena dia menyelisihi Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an. Apa hukumnya mengingkari Al-Qur'an? Kafir. Karena kita diperintahkan untuk mengimani Al-Qur'an. Dalam keadaan Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan sebagai penutup para nabi. Yani tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, apabila ada seseorang yang dia mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi, maka dia adalah seorang yang kafir dan seorang pendusta. Kemudian begitu pula orang-orang yang membenarkan seseorang yang mengaku dirinya nabi, maka begitu pula dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Kenapa? Karena dia membenarkan sesuatu yang mengingkari Al-Quran. Taib. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hukuman bagi mereka, orang-orang yang mengaku nabi atau yang membenarkan adanya nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diminta taubatnya. Taib. Dan diserahkan kepada penguasa. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Wa yalzamu min hadhihi syahadati an tattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi wa an la tabtadi'a fi dinihi ma laysa minhu." Kemudian perkara yang harus ada bagi seorang muslim dan muslimah yang telah mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, yakni konsekuensi dari seorang muslim yang telah mengimani, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, selaku rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang tersebut untuk dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yakni apa-apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta untuk kita tidak mengada-ngadakan perkara yang bid'ah, membuat syariat baru di dalam agama Islam yang tidak ada penjelasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi dari seorang muslim yang telah mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengucapkan syahada anna Muhammadar Rasulullah, ini menjadikan kita harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta kita tidak melakukan amalan-amalan yang muhdatsah, amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Taib. Ini merupakan konsekuensi bagi seorang muslim yang mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Walihada naqul." Maka dari penjelasan ini kita katakan, "Inna ashabal bid'ah alladzina yabtadi'una fi syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam ma laisa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah." Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, dari sini kita mengetahui bahwasanya pelaku kebid'ahan, orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam, secara zahir itu seakan-akan adalah agama. Kenapa? Karena merupakan ritual-ritual agama. Naam. Namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak pernah dikerjakan oleh beliau. Maka orang-orang yang melakukan amalan-amalan demikian tersebut, ya, adalah orang-orang yang mereka membuat kebid'ahan atau syariat baru dalam agama Islam. Karena hal yang demikian itu tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menjelaskan bahwa mereka, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang belum melakukan atau belum merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yang tidak diperintahkan oleh Allah atau tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak dikerjakan oleh beliau, maka mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Hatta wa in qalu innana nuhibbuhu wa nu'azzimuhu fa innahum law ahabbuhu tamamal mahabbati wa 'azzamuhu tamamal ta'zim ma taqaddamu bayna yadayhi wa la adkhalu fi syari'atihi ma laysa minha. Kata beliau, orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama Islam, mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya kami cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memuliakan mereka. Kata beliau, kalau seandainya, ya, kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seandainya benar kecintaan mereka, yakni orang-orang yang melakukan amalan-amalan baru dalam agama Islam tadi, kalau seandainya benar kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna, atau pengagungan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pengagungan yang sempurna, niscaya mereka tidak akan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama dan tidak akan memasukkan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bukan tuntunan beliau dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau benar kecintaan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup dengan kalian mengikuti apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan. Bukan kalian mendahului. Ya, di sini Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, ini adalah orang-orang yang mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi tidak memerintahkan yang demikian itu, namun mereka buat. Maka tindakan mereka ini adalah tindakan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan sesuatu dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padahal tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cintanya seorang muslim dan muslimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan kita mengatakan aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebatas itu. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Ya, mencukupkan dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita, bukan dengan melakukan amalan-amalan yang baru, entah dengan kita menambah amalan tersebut atau menguranginya. Karena yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi kita di dalam beragama ialah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi seorang muslim dan muslimah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menunjukkan tentang kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta itu harus dibuktikan, ya, dengan kita melakukan perkara-perkara yang diinginkan atau disenangi oleh orang yang kita cintai tersebut. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cinta kepada umat ini apabila umat ini mengamalkan syariat yang dibawa oleh beliau. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita ketahui. Bahwasanya mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan baru dalam agama Islam, walaupun mereka mengatakan bahwasanya saya melakukan amalan ini karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak memerintahkannya atau para sahabat tidak mengerjakannya, maka pada hakikatnya kecintaan mereka adalah kecintaan yang dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasul fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Kita diperintahkan hanya untuk mengikuti, mengamalkan, mencukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kalau seandainya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita berusaha untuk mengamalkannya, belum tentu kita bisa mengerjakan seluruhnya. Ya, karena usia kita ini terbatas. Ini ada orang lagi yang mau dia buat amalan-amalan baru. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ini belum tentu kita bisa mengerjakannya seluruhnya. Ini sudah mau ditambah lagi dengan amalan yang baru. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan itu bukanlah dengan pengakuan, namun dengan kita mengikuti apa yang dituntunkan atau yang dicontohkan, diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Asy Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan tentang dampak buruk dari yang namanya kebid'ahan. Ya. Mengapa? Maka dari ucapan Asy Ibnu Utsaimin ini akan kita ketahui mengapa mereka para ulama tatkala memperingatkan kaum muslimin dari kebid'ahan itu mereka sangat tegas. Karena kalau kita melihat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, ini merupakan sesuatu yang sangat buruk. Ya. Sehingga pantas mereka para ulama memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan umat, umat Islam dari yang namanya kebid'ahan dan tokoh-tokoh pelaku kebid'ahan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fal bid'atu madmunuha haqiqatul qadhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang namanya amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pada hakikatnya merupakan celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, amalan bid'ah yang dikerjakan oleh seseorang itu pada hakikatnya adalah merupakan celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ma yaqul hadzal mubtadi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukmil ad-dina wala asy-syari'ata li'anna hunaka dinan wa syari'atan ma ja'a biha. Kenapa kebid'ahan itu dikatakan sebagai sesuatu yang menjelaskan kepada kita tentang kritikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dikarenakan seseorang yang melakukan amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yang tidak pernah diperintahkan atau dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau belum menyempurnakan agama Islam atau belum menyempurnakan syariat. Kenapa? Karena di sana ada agama atau syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ajarkan. Ini di antara dampak yang buruk pada kebid'ahan. Ya, bahwasanya kebid'ahan itu merupakan celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan kebid'ahan, melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Itu seolah-olah dia mengatakan bahwasanya agama Islam ini, syariat Islam ini belum sempurna. Ya, Nabi belum mengajarkan seluruhnya. Kenapa? Karena di sana masih ada amalan yang lainnya. Apa itu amalan yang dia kerjakan tadi? Ini yang pertama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah harus kita ketahui. Tanpa disadari orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan, mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan amalan tersebut, seakan-akan mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan agama seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan syariat Islam seluruhnya. Dan hati-hati, ini bisa menjadikan seseorang itu kafir. Ya, karena menuduh dengan tuduhan yang tidak dibenarkan. Walaupun mungkin dia tidak menuduh demikian, namun konsekuensi dari amalan tersebut demikian keadaannya. Apa maknanya kalau kita mengerjakan amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW? Ini menunjukkan bahwasanya seakan-akan kita meyakini bahwasanya Nabi itu belum menyampaikan agama seluruhnya. Ini diantara kerusakan yang ada pada kebid'ahan. Taib. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini mengapa mereka para ulama, entah mereka mau dikatakan sebagai ulama Wahabi dan semisalnya, apapun gelar yang diberikan kepada mereka, namun ketahuilah itu merupakan kecintaan mereka kepada umat. Walaupun mereka digelar dengan ulama Wahabi dan semisalnya, suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, ketahuilah apa yang mereka sampaikan itu merupakan kecintaan mereka kepada umat ini. Mereka para ulama kenapa sangat memperingatkan umat manusia dari yang namanya kebid'ahan? Karena demikian keadaannya. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, tidak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanpa disadari, tatkala seseorang melakukan amalan tersebut, ini tanpa dia sadari, seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan agama Islam secara keseluruhan. Atau ada dari agama ini yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas mereka para ulama, begitu besarnya perhatian mereka terhadap umat ini, sehingga mereka senantiasa memperingatkan umat Islam dari yang namanya kebid'ahan. Karena buruknya dampak dari amalan kebid'ahan. Taib. Dan masih ada lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan Asy'ib bin Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan dampak buruk dari kebid'ahan, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kaum muslimin pada agama Islam, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita istiqamah di atasnya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.